Tema kita pada hari ini adalah gereja yang nyata atau visible church. Kalau gereja yang nyata, berarti ada yang nggak nyata dong? Betul, saudara. Ada gereja yang tidak nyata atau invisible church. Tetapi gereja yang invisible itu, gereja tidak nyata itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah sebagai gereja yang nyata. Karena invisible church hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita akan bicarakan sebagai gereja yang nyata atau visible church. Ya, kita akan buka sebagian firman Tuhan, ambil satu ayat. 1 Korintus 1 ayat 9 dulu ya, baru nanti 1 Yohanes pasal 3 ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, saudara semua, kita akan baca satu ini ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi ayat ini memanggil kita untuk punya hubungan atau relasi dengan Tuhan, Allah kita. Ayat ini. Tuhan panggil kita tidak sekedar panggil, tapi ada tujuannya. Mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah, ayat yang kedua yang kita baca, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara semua, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan dengan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat yang kedua ini lebih jelas tugas kita. Tidak hanya bersekutu dengan Allah Bapa, tetapi juga dengan orang-orang lain yang percaya atau umat Kristen yang lain. Beberapa kali khotbah kita ya bulan ini, bulan Maret ini, temanya eklesiologi, doktrin tentang gereja. Kita seperkali dengar apa itu artinya gereja, asal dari bahasa Yunani, ekkalio, dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dari dunia ini. Bukan langsung naik ke surga ya, bukan. Dipanggil keluar, dipisahkan, dikuduskan, supaya apa? Kita dipersiapkan untuk datang kembali ke dunia. Jadi kita dipanggil keluar, bukan sekedar dipanggil, tapi ada tujuannya. Diperlengkapi, dipersiapkan untuk kembali lagi ke dunia. Jadi kita bukan dipanggil lalu kita tinggal di puncak gunung ya, tinggal di sana setiap hari berdoa, baca firman Tuhan, berdoa, selesai. Bukan itu. Kita dipanggil keluar untuk kembali ke dunia. Itu maksudnya gereja. Nah, kita sudah bahas itu dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, khusus hari ini kita membicarakan gereja yang nyata, artinya semua orang akan melihat kita ini gereja itu loh. Bukan tersembunyi, bukan tidak kelihatan. Tapi gereja yang nyata, gereja yang kelihatan, semua orang melihat apa yang harus kita lakukan sebagai gereja. Itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Tugas, yaitu jadilah kamu garam dunia dan terang dunia. Jadi jelas ketika kita punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita punya persekutuan yang baik dengan orang-orang percaya yang lainnya, semua itu berdasarkan kasih. Karena Tuhan yang panggil kita, bukan kemauan kita. Bukan, Tuhan panggil kita dan kita meresponi bersekutu dengan orang lain, semua itu berdasarkan dengan kasih. Sehingga masing-masing dari kita ini diajak untuk apa? Setia pada fungsinya. Masing-masing punya fungsi. Masing-masing Tuhan berikan karunia, punya talenta. Mungkin punya talenta bermain musik, mungkin talenta untuk bernyanyi, atau mungkin talenta administrasi, atau mungkin talenta untuk bisa menyambut orang di depan dengan baik. Masing-masing mempunyai talenta. Dan jalankan fungsi itu dengan baik, tanpa merasa diri lebih baik, merasa lebih hebat, lebih suci, dan lebih senior, dan sebagainya. Bukan itu gereja. Gereja adalah melayani sesuai dengan fungsinya, dan kita melayani dengan penuh rasa hormat, syukur pada Tuhan karena kita dipakai. Jangan merasa diri itu melebih daripada yang lain. Itu bukan panggilan orang Kristen. Orang Kristen bersama-sama melayani. Kita punya kelebihan, orang lain ada kelemahan, kita bergandeng tangan bersama-sama melayani Tuhan. Nah, dunia seperti apa yang kita layani, saudara? Oh ya, dunia seperti itulah, setiap hari kita ke kantor, kita ini, kita itu. Memang, karena Tuhan tempatkan kita di dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi sekitar kita, waktu belakangan inilah, mungkin Februari, Maret ini ya, belum ada 3 bulan ya, kita masuk tahun baru pun 3 bulan, tapi banyak peristiwa besar yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita perhatikan, dari sisi kejahatan, apa yang terjadi di sekitar kita, ya kita tinggal di Jakarta, kita bisa baca itu. Apa yang terjadi? Kejahatan semakin lama, semakin banyak. Dari segi kuantitas meningkat, dan segi kualitas juga meningkat. Artinya apa? Semakin jahat orang itu. Coba kita perhatikan sebagai contoh kejahatan di angkot, angkutan kota. Berapa kali kita baca, dalam waktu berdekatan, di angkot, ditodong, penumpangnya takut loncat dari angkot yang berjalan, terbentur dengan aspal atau dengan trotoar, meninggal. Belum lama ini, seorang mahasiswi juga angkot, dia takut loncat, masuk rumah sakit, beberapa hari kemudian meninggal. Dan mungkin 1-2 hari yang lalu kita lihat seorang angkot, supir angkot tembak, ya, mencabuli SD, anak SD, saudara. Bayangkan, sampai Pak Aris Merdeka Sirait datang ke tahanan Polsek, ya, di mana angkot tembak tadi datang, diajak bicara dengan Pak Aris Merdeka Sirait. Kita bisa lihat di TV. Saudara, kualitasnya meningkat. Tidak hanya yang dewasa, anak-anak pun sekarang ya jadi sasaran penjahat. Betapa mengerikan dunia yang kita hidupi sekarang ini, bukan? Berdekatan sekali waktunya. Ya. Kalau di masyarakat juga pembunuhan juga banyak terjadi. Ya, tidak hanya dulu, sekarang malah lebih banyak lagi. Dalam waktu singkat, sudah lihat orang dibunuh karena perkara sepele. Dan yang terakhir, saudara, dibunuh dan di potong-potong atau mutilasi. Badannya dibuang di jalan tol. Mengerikan, saudara. Itu kualitas kejahatan meningkat. Atau kita lihat korupsi. Korupsi sekarang sudah enggak miliar lagi ya. Sudah triliun. Dan dengan tenangnya, kita enggak tahu mau jadi apa negara kita ini ya. Kalau begitu enaknya orang berkorupsi dan semua. Tenang-tenang aja. Ya, semakin lama semakin terkuak. Betapa banyak orang korupsi, kurusnya lebih banyak. Saudara, itu dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang gereja lakukan? Gereja dalam hal ini bukan sebagai institusi, tapi sebagai pribadi-pribadi kita. Kita masing-masinglah gereja. Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita, maka firman Tuhan katakan, kamu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu bait Roh Kudus. Kamu adalah gereja yang hidup itu, gereja yang nyata itu. Apa yang kamu lakukan terhadap dunia ini? John Stott, seorang teolog, mengatakan demikian. Daging, sekerat daging akan membusuk. Dan ketika daging itu busuk, yang salah garamnya, bukan dagingnya. Saudara, daging ya dari binatang hidup ya, kita potong, kita ambil sebagian dagingnya, kita biarkan. Memang hakikat dari daging itu, kalau terpisah dari tubuh yang hidup, dia akan membusuk. Nah, tugas garam adalah supaya pembusukannya, katakan ya tidak selamanya, tidak busuk, berlangsung lebih lama, lebih lambat, dan segala macam. Baru kita bisa mengolah daging itu. Jadi fungsi garam menjaga supaya daging ini jangan busuk. Kalau sampai sudah diberi garam tetap busuk, artinya garamnya tidak berfungsi dengan baik. Saudara, orang Kristen juga seperti itu. Berfungsi bagi masyarakat, bagi dunia. Ketika dunia semakin jahat, artinya apa? Kita, orang Kristen, tidak berfungsi dengan baik. Dan Tuhan akan bertanggung jawab pada kita. Kenapa dunia semakin jahat? Aku sudah taruh kamu di sini, di masyarakat ini, di RT ini. Toh, di tempat RT itu kamu tidak menjadi sinar yang terang, tidak menjadi garam yang baik. Maka Tuhan akan marah pada kita. Saudara, gereja harus menjalankan fungsinya dengan bersama-sama. Itulah gereja yang visible, yang terlihat. Semua orang bisa melihat apa itu gereja. Dan R.C. Sproul mengatakan bahwa gereja yang invisible atau gereja yang tidak terlihat itu hanya Tuhan yang melihat. Jadi kita nanti bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita diberi tanggung jawab, diberi tugas oleh Tuhan untuk pulih menjadi garam dan terang yang benar di mata Tuhan. Saudara, kita akan melihat bagian Alkitab ini, Yohanes pasal 9 ayat 1-5 tentang apa tugas gereja itu. Mari kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat ciri-cirinya dulu. Sebelum kita membahas Yohanes pasal 9 ayat 1-5, kita akan lihat dulu ciri-ciri gereja. Ya. Pertama apa? Gereja yang benar, gereja yang nyata, pasti memiliki tanda-tanda yang terlihat. Artinya semua orang akan melihat, tidak tersembunyi. Itu gereja yang nyata. Yang kedua, gereja yang benar, gereja yang nyata harus memberitakan Injil. Enggak bisa, kalau saya senang saya ber-PI. Enggak boleh begitu. Gereja yang benar harus memberitakan Injil. Semua orang tahu apa yang dilakukan oleh gereja itu. Yang ketiga, gereja yang benar, gereja yang nyata, tidak akan berkompromi dengan ajaran yang sesat. Ketika kita menyadari itu sesat, itu tidak benar, itu di luar Alkitab, kita harus meninggalkan dia. Kita tidak boleh terus hidup bersama dengan yang tidak benar itu. Yang keempat, kita sebagai gereja yang nyata itu membutuhkan pembaruan yang terus-menerus. Iman kita diperbarui, iman kita terus ditambah-tambah pengetahuan tentang kebenaran itu. Maka sangat penting sekali kita mengadakan bersama-sama PA, bersama-sama dengan persekutuan untuk kita boleh terus belajar. Kita diisi kebenaran itu dari firman Tuhan itu. Maka kita terus jangan tinggalkan persekutuanmu. Datang gereja bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara, itu gereja yang nyata harus dilihat orang. Buktinya ada di tengah-tengah masyarakat. Sembat kasih Tuhan, mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat 1-5. Apa yang dilakukan oleh gereja yang nyata itu. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, sembat kasih Tuhan baca ayat 2 dan seterusnya. Ya. Yohanes pasal 9 ayat 1-5. Yang oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jemaat kasih Tuhan, kita perhatikan ayat yang kedua, itu menyatakan kondisi gereja yang sekarang ini. Apa itu? Ya, saya tulis ini, gereja atau anggota jemaat sering bertengkar masalah teologis. Bukannya saya mengajarkan, oh enggak perlu belajar teologi. Bukan itu maksudnya. Ketika kita belajar teologi, kita belajar mengenai kebenaran. Jangan lalu kita mencari-cari, lalu jangan kita memperdebatkan masalah teologis, sehingga lupa yang seharusnya kita lakukan sebagai anggota gereja, bekerja melayani Tuhan. Serahkan pada mereka yang sungguh mengerti bidangnya. Kalau dia memang diberi musik, silakan dia melayani. Kita ngikuti, paling kalau ada hal yang enggak tahu, kita boleh tanya. Tapi lalu kita jangan lalu intervensi dia, lalu kita, wah kita lebih pintar daripada ahli musik itu. Bukan. Kita boleh bertanya hal teologis, boleh. Tapi kalau kita jangan asal mendebat saja, sehingga kan bukan bidang kita. Bukan di mana ranah yang biasa kita ada di situ. Serahkan mereka yang sungguh-sungguh di bidang kita belajar bersama-sama. Ya. Dalam gereja, ternyata banyak masalah pertengkaran masalah teologis. Cobalah kita bersikap dewasa. Seperti para murid ini. Ketika lihat ada orang buta, mereka tahu ini sejak lahirnya, mungkin mereka sering lewat situ ya para muridnya, sehingga tahu orang ini buta dari kecilnya. Lalu waktu melihat itu, sama Tuhan Yesus, dia tanya, Tuhan, salah siapa ini? Orang ini buta sejak lahir. Dia yang salah, atau orang tuanya yang salah, sehingga buta sejak lahir. Bisa tahu? Orang-orang itu, orang tuanya berubah dosa, terus nah anaknya, hukumannya, anaknya yang buta. Apa jawab Tuhan Yesus, saudara? Yesus katakan demikian. Bukan orang ini, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Loh, apakah maksudnya orang buta ini lalu berjalan tanpa tongkat, lalu teriak-teriak mengabarkan Injil di tengah jalan? Bukan itu, saudara. Artinya apa? Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tugas kita menyatakan kita sebagai gereja. Gereja yang nyata itu menolong orang yang membutuhkan. Sehingga melalui orang buta ini, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Melalui kita ini. Tuhan mau pakai kita. Nah, tergantung kita. Kita mau responi panggilan Tuhan, melihat orang yang membutuhkan, atau kita diam saja. Tugas panggilan kita. Tapi yang jelas seperti Tuhan katakan, kamu harus jadi gereja yang nyata, yang visible. Semua orang bisa melihat kamu. Saudara, jelas ayat yang ketiga yang Tuhan Yesus katakan, ada tugas bagi kita, orang-orang yang percaya. Saudara, kalau kita baca seluruhnya pasal 9 ini, ada dua tipe kebutaan. Tipe yang pertama, buta secara fisik, seperti orang buta sejak lahir. Itu buta secara fisik, dia sungguh tidak bisa melihat. Tapi syukur, Tuhan datang, Tuhan lalu apa? Meludah di atas tanah, tanahnya lalu dicampur, dioleskan ke mata orang ini, sehingga orang ini bisa melek, melihat kembali. Tuhan buat mukjizat. Jadi buta secara fisik disembuhkan oleh Tuhan dengan mukjizat. Tetapi ada buta yang berikutnya, yaitu buta rohani. Sehingga peristiwa meleknya orang buta ini menimbulkan perdebatan teologis yang panjang. Apa itu? Kita baca ayat yang berikutnya. Kita lihat pertama-tama reaksi daripada tetangga si buta ini. Si buta ini kan senang sekali. Wow, ini loh namanya pohon. Oh, ini loh namanya rumah. Oh, ini loh namanya orang perempuan. Dan segala macam. Dia baru pertama kali melek dan melihat itu. Dan dia terkagum-kagum. Maka dia pulang ke rumah, dia sukacita. Tapi apa respon tetangganya, tanggapan tetangganya apa? Mereka bingung, loh itu kamu dulu yang buta dari kecil. Betul, saya itu loh yang buta dari kecil. Loh tapi kok bisa melek? Ya karena ada orang menyembuhkan aku. Siapa itu? Enggak tahu, pokoknya aku sembuh. Orang banyak, tetangganya tidak percaya kalau dia mengalami mukjizat. Ada orang yang berbuat mukjizat sehingga si buta bisa melihat. Ujung-ujungnya apa? Oh, sudah kamu kalau gitu kamu lapor ke para imam, orang-orang Farisi bahwa kamu sudah melek. Mereka tetap enggak percaya orang banyak itu. Saudara, mungkin kita sering bertindak seperti mereka, bukan? Ada orang kesusahan, ada orang permasalahan di rumah tangganya, kita selalu mencoba mengoreksi, kita mencoba melihat dia dari sisi salahnya. Ah, mungkin kamu ada masalah, ada salah sama Tuhan. Oke, doa dong supaya kamu benar. Saudara, hati-hati. Ya, kita jangan sembarangan menyalahkan orang. Kita jangan sembarangan lalu menuduh orang berbuat tidak benar ini dan itu dan segala macam. Hati-hati. Lalu kita lihat orang buta rohani yang pihak kedua yaitu orang Farisi. Apa kata orang Farisi? Ketika si buta ini dipanggil ketemu, kamu dulu buta? Iya. Kok sekarang bisa melek? Ya, ada yang melekin saya. Siapa? Enggak tahu. Lalu apa kata orang Farisi? Orang Farisi katanya, pasti yang melekkan kamu itu bukan dari Tuhan Allah. Loh kok bisa? Lah dia melekkan kamu pada hari Sabat. Kalau dia melekkan kamu pada hari Sabat, berarti dia tidak melihara hari Sabat. Tidak melihara hari Sabat artinya orang itu berdosa. Nah kalau orang berdosa, pasti tidak bisa berbuat mukjizat. Saudara, orang-orang Farisi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang dari surga, Yesus itu ya katanya, bisa menyembuhkan kamu karena dia bekerja pada hari Sabat. Saudara, orang jenis ini sering terikat kepada legalisme, terikat kepada peraturan, terikat segala hukum, pokoknya begini. Saudara, kita adalah gereja. Tuhan ingin kita berkarya di dunia ini. Kita tadi sudah melihat dunia semakin lama semakin kacau, dan dunia semakin lama semakin jahat, dan dunia semakin lama semakin bengkok. Apakah kita mau terus bertindak kaku begitu? Perlu kita hati-hati dalam bertindak. Setelah ribut dengan orang Farisi sudah, kalau begitu panggil orang tuanya. Lalu mereka panggil ayah dari si buta ini. Lalu ayahnya dipanggil. Waktu yang dipanggil orang Farisi, dia juga ragu-ragu. Karena dia tahu, Yesus sang Mesias itu. Tapi kalau aku ngomong itu Yesus Mesias, aku akan dikucilkan oleh orang Farisi, para petinggi gereja itu loh. Jadi Alkitab menulis dia takut dikucilkan. Sehingga dia waktu ditanya, apakah ini betul anakmu? Betul. Siapa menyembuhkan? Enggak tahu. Jangan tanya saya. Dia udah gede, tanya sama anak saya. Jangan tanya pada saya. Dia sudah gede bisa ngomong sendiri kok. Saudara, ayahnya pun buta rohani. Tidak berani menyaksikan dengan benar apa yang terjadi pada diri anaknya. Saudara, empat kelompok ini. Orang banyak, orang Farisi, ayahnya atau ortunya, dan tetangga-tetangganya juga. Mereka buta rohani tidak melihat kenyataan Yesus sang Mesias itu. Saudara, orang Farisi dibutakan oleh kekuasaan yang dia punyai. Orang Farisi dibutakan oleh prestise, posisinya sebagai pemimpin orang-orang percaya. Dia tidak mau takluk kepada Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Bukan kita sering seperti mereka, kita dibutakan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga apa? Masalah kecil kita perbesar. Masalah sepele, kita bisa selesaikan omong baik-baik, digesar-besarin. Sehingga apa? Semua orang tahu. Permasalahannya padahal enggak perlu. Kita selesaikan secara baik-baik berdua, selesai. Justru orang percaya, orang Kristen, masa besar menjadi kecil karena di dalam kasih mereka bisa berrelasi dengan baik sesama umat percaya. Ketika seseorang hidup dalam dosa ini, maka mereka tidak akan peka terhadap kebutuhan orang lain, bahkan mereka tidak akan peka oleh kehendak Tuhan. Sehingga mereka enggak tahu, aku di gereja ini mau ngapain sih? Ya pokoknya aktif di gereja, bergereja, selesai. Saya katakan bergereja, saudara, bukan berjemaat lain. Segera datang ke gereja, bukan saudara. Ketika saudara sebagai anggota gereja, saudara pasti hatinya rindu untuk melayani Tuhan. Justru itu yang Tuhan yang katakan, ketika kamu sudah diselamatkan, datang ke gereja melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, kita sebagai gereja yang nyata. Saudara, bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan mau mencelikkan mata rohani kita. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi kita perlu datang pada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan, maka Tuhan membukakan mata kita. Sehingga kita boleh peka akan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Masing-masing kita adalah unik. Masing-masing kita punya rencana, Tuhan punya rencana bagi kita. Sehingga Tuhan ingin kita melakukan sesuatu sesuai rencana Tuhan. Tergantung respon kita bagaimana, kita melayani Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus ingin menjalin relasi dengan kita. Bahkan sebelum kita mengenal Tuhan pun, Tuhan sudah tahu kita. Alkitab sudah mengatakan itu. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tentukan kita. Jadi dia sudah mengenal kita sebelum kita lahir. Maka itu, Tuhan ingin mencelikan mata rohani kita. Tuhan ingin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maukah kita menjadi gereja yang nyata itu? Mungkin ketika kita jadi orang Kristen, banyak pertanyaan seputar teologis yang kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Tapi lalu kalian terjawab, udahlah, aku nggak mau jadi ke gereja, aku nggak mau jadi orang Kristen, untuk apa? Aku ada pertanyaan, aku nggak bisa jawab. Bukan itu, saudara. Seperti orang buta ini yang sudah melek secara fisikal, dan rohani pun juga melek. Sehingga ketika ditanyain, dia berkata apa? Aku enggak tahu siapa dia, tetapi yang aku tahu, yang aku alami, aku buta sekarang melek. Saudara, kita mungkin banyak persoalan di tempat pekerjaan kita. Ketika kita belum dibukakan mata rohani kita, mungkin kita marah-marah, temperamental dengan rekan kerja kita. Tapi ketika Tuhan kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk melihat. Bukan berarti permasalahan hilang, bukan. Tapi kita memandang lain ketika ada permasalahan. Kita tidak temperamental lagi, tidak mudah menjudge orang. Oh, kamu salah, ya benar saya. Bukan itu lagi. Ketika kita di rumah tangga, ada permasalahan dengan suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, atau orang tua kita. Ketika Tuhan sudah menjamah kita, membuka mata rohani kita, persoalannya tetap ada, tapi kita bisa melihat dengan lain. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Berdasarkan kasih. Saudara, lihat orang buta itu. Semula dia katakan, aku tidak tahu. Panggilan yang pertama, ya ketika tetangganya katakan begitu. Lalu waktu bertemu dengan orang Farisi, apa dia katakan? Ya, aku tahu dia nabi. Tapi tetap dia tidak tahu namanya siapa. Lalu yang ketiga, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dia yang terakhir di pasal 9 ini, lalu Tuhan Yesus katakan, kamu percaya padaku? Aku percaya Tuhan. Akulah Mesias itu. Jadi si orang buta mengaku, iya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias yang datang dari Allah. Saudara, lihat kemajuan daripada orang buta ini. Saudara, bila kita seperti orang buta itu, kita, orang yang dewasa rohaninya, adalah mereka yang secara konsisten men-sharingkan, menyaksikan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Setiap ada kesempatan, saksikan Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau. Dimanapun saudara berada, tempat kerja saudara, di tengah masyarakat saudara, dengan tetangga saudara kiri kanan, kita saksikan kasih Tuhan ada pada diri kita. Dan kita pasti berbeda dengan kita yang dulu. Saudara, orang-orang Farisi tetap menjadi orang yang buta rohaninya. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka, dan keegoisan mereka. Mereka dikungkung, mereka diikat, mereka dibelenggu oleh legalisme itu. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang orang Paris ini? Pasal 9 ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka orang Parisi yang mendengarkan pembicaraan antara Yesus dengan orang buta ini. Yesus katakan demikian mengenai orang Parisi. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kalimat yang pertama, sekiranya kamu buta, emang buta secara fisik. Orang Parisi kalau buta fisik, ya dia tidak berdosa, kan tidak mengerti. Tapi kalau yang kedua, dia, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya, kamu secara rohani mestinya benar, mestinya bertindak dewasa. Karena kamu hidupmu di sinagoge, belajar firman Tuhan, baca Alkitab, baca Taurat, dan seterusnya. Tapi kamu tidak melihat Yesuslah Mesias itu. Maka Tuhan katakan, kamu tetap berdosa. Sempat kasih Tuhan, kita boleh contoh kehidupan orang buta yang meningkat, tambah lama, tambah dewasa. Yang ketiga, ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Ada keterbatasan waktu yang Tuhan katakan. Ayat yang keempat. Selama masih siang. Artinya apa selama masih siang? Selama masih siang, kita bisa melihat dengan jelas. Tanpa bantuan lampu, tanpa bantuan senter, kita bisa melihat karena masih siang. Saudara, kita bisa melihat atau mencontoh kehidupan para petani. Para petani itu, walaupun mereka tidak belajar klimatologi, ilmu tentang iklim, ini iklimnya baik atau buruk, enggak. Tapi mereka bisa mengerti, oh ini saat tanam. Nanti akan hujan dan segala macam. Mereka peka, mereka punya perasaan itu. Mereka juga enggak belajar hidrologi, ilmu mengenai air, kapan curah hujannya tinggi atau rendah, sehari berapa milimeter, mereka enggak ngerti itu. Nah, mereka enggak belajar. Tapi toh mereka bisa menanam pada saat yang tepat. Kenapa? mereka bergaul dengan alam ini. Mereka mengerti ciri-ciri alam. Oh, saatnya tanam, saatnya panen, dan segala macam. Mereka tahu itu karena mereka bergaul dengan alam. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa kita bergaul dekat dengan Tuhan? Mempunyai relasi dekat dengan Tuhan? Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita peka, rencana Tuhan apa? Buat hidup kita. Mungkin buat orang lain hal yang kecil, yang sepele. Tapi ketika kita melihat hati kita peka, oh ada tugas untukku. Tolong orang yang membutuhkan pertolongan itu. Saudara, ketika Tuhan katakan selama masih siang, artinya apa? Waktunya pendek, hanya sementara. Kita pun ya hidup sementara di dunia ini, bukan? Atau ada yang pernah mengatakan, saya akan hidup selamanya 1000 tahun lagi. Pasti tidak ada ya. Kita tahu waktu kita sangat pendek. Berapa tahun sih manusia bisa hidup? Paling 100 tahun misalkan begitu. Lalu kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya sementara itu, lalu kita tidak peka terhadap Tuhan, kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, berarti kita menjauh dari Tuhan, atau bahkan melawan Tuhan, maka jelaslah kehidupan kita nanti di mana? Terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama? Tidak terukur, saudara. Katakanlah kita bisa mengukur 100 miliar tahun. Tapi dibanding dengan 100 tahun yang kita hidup di dunia ini, enggak ada apa-apanya. 100 tahun dengan 100 miliar tahun, tidak ada apa-apanya. Padahal kekekalan itu tidak ada batas. Pasti lebih dari 100 miliar tahun. Kita enggak tahu berapa lama. Artinya apa? Hidup kita begitu singkat, begitu pendek, sementara nih. Pakai kesempatan yang ada yang Tuhan berikan pada kita. Kita tahu Tuhan berikan kesempatan, tancap gas, kerja dengan keras, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau, kita di gereja yang nyata di dunia ini. Karena itu tugas kita di dunia ini. Saudara, kita tahu waktu kita sangat terbatas, maka kita perlu mengatur waktu dengan baik. Kita perlu mengatur prioritas kita, apa yang kita lakukan yang pertama. Karena waktu kita begitu singkat. Maka anak kalimatnya berikutnya Tuhan katakan, selama masih siang akan datang malam. Malam akan segera datang dan pasti datang. Kita juga akan mengakhiri hidup kita, bukan? Itu pasti. Maka persiapkanlah. Kalau sudah gelap, Tuhan Yesus katakan, kita enggak bisa kerja apa-apa. Sudah gelap. Nah, saudara, mungkin kita sering masih sehat, masih kuat, masih melakukan tugas kita dengan baik. Lakukan pelayanan itu dengan baik. Karena waktu kitanya sebentar, sementara. Mungkin setelah kita punya umur kita cukup tinggi, maka fisik kita sangat mengaruhi pelayanan kita, bukan? Kalau dulu waktu masih muda, kita berani hujan-hujan. Ah, enggak apa-apa, enggak sakit. Tapi sekarang, udah 60 tahun, aduh. Kena hujan sedikit sudah pikir. Sakit, saudara. Jadi kita terbatas dari segi fisik kita dan segi kemampuan berpikir kita. Saya bertemu dengan salah seorang CEO yang sekarang hampir 70 tahun umurnya. CEO ini sangat dicari perusahaan-perusahaan besar. Nama dia top listing di atas, nomor satu. Di 5 perusahaan besar, nama dia ada. Karena brilliant pemikiran dia. Nah, waktu saya bertemu dengan dia, dia katakan apa? Aduh, sekarang saya sudah lain. Tidak seperti waktu saya masih muda. Ada persoalan, saya pikir dulu ya. Kok rasanya buntu, saya enggak bisa mikir lagi. Keterbatasan manusia, saudara. Secara fisik mulai terbatas, secara pikiran secara juga terbatas. Maka itu saudara, ketika Tuhan berikan kesempatan saudara bekerja, bekerjalah melalui Tuhan. Kegelapan rohani akan merayap, melingkupi hidup kita. Kita enggak terasa, sedikit demi sedikit, sampai apa? Gelap melimputi kita, kita enggak bisa bekerja. Artinya apa? Ketika kita menolak panggilan untuk melayani, sekali, dua kali, tiga kali, lama hati kita jadi beku, kita jadi keras, kita udah malas melayani. Kegelapan melingkupi hidup kita. Saudara, jangan biarkan itu terjadi. Waktu kita sangat terbatas. Tuhan mau kita di gereja yang nyata, sehingga semua orang boleh melihat apa seharusnya gereja itu bertindak. Apa seharusnya orang Kristen lakukan di tengah dunia ini? Karena waktu kita sangat terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, tempatkan kami di tengah dunia ini bukan sekedar, tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Kini Tuhan, biarlah kami mau bertanggung jawab atas panggilan itu dan kami mau hidup sesuai dan kehendak-Mu saja. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja dengan panitia Paskahnya. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka, pimpin mereka Tuhan. Di latihan-latihan drama, paduan suara ataupun juga kegiatan itu supaya semua boleh berjalan dengan baik dan kami pilih mereka dengan sukacita. Paskah, Tuhan datang ke dunia, Tuhan mau mati bagi kami dan Tuhan sudah bangkit bagi kami. Karena Tuhan, biarlah panitia ini Tuhan tolong untuk mereka boleh dengan sukacita menyambut, bekerja, melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi penapisa penatua tanggal 17 yang akan datang. Kami berdoa bagi masing-masing penatua ini, Tuhan tolong mereka, perlengkapi mereka Tuhan. Sehingga mereka dengan penuh sukacita datang pada Tuhan. Karena mereka bisa bersyukur Tuhan panggil untuk melayani Engkau sini. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan baik secara fisik maupun secara rohani mereka. Sehingga ketika mereka boleh melayani Tuhan, mereka boleh melayani dengan rasa penuh hormat kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga bersyukur Pak Bigman boleh dikaterisasi dan berjalan dengan baik. Dan siang ini Tuhan, dia akan kembali lagi ke Jakarta. Tuhan mau sertai dia dalam perjalanannya. Dan kami terus berdoa Tuhan bagi kesehatannya, Tuhan terus boleh pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga semua boleh semakin mengenal Tuhan melalui pelayanan beliau. Tuhan, kami juga berdoa bagi mitra-mitra pelayanan gereja, Mika, Pama, ABC, dan Reformata. Tuhan boleh terus pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu. Sehingga nama Tuhan boleh semakin tersebar, baik melalui pendidikan, melalui audio visual, melalui cetak, dan melalui apapun juga Tuhan. Tuhan boleh berkenan pakai itu semua. Tuhan, kami juga berdoa bangsa dan negara kami dengan segala permasalahan politik, hukum, keadilan, ekonomi, dan segala macam. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami. Tuhan, dipakai pemerintah. Berikan mereka rasa takut pada Tuhan. Sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan tugas mereka. Mereka bersungguh-sungguh dengan rasa penuh tanggung jawab melakukan tugas mereka. Tuhan, bila kami juga sebagai anggota gereja, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, juga boleh berkontribusi bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami serahkan seluruh ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.